Bos berarti sang mentari yang hadir menyinari, sempurna melengkapi sapu hari lebih dari cinta kasih karunia yang selama ini tercari. Dan sungguh sabahagia kau lengkapi sanubari, obati sapu luka dalam hati yang perih dengan kasih dan sayang ketulusan kau beri. Kau bawa sejauh terbang tinggi dan berlari, menggapai sebuah mimpi dalam suka tong menari. Dan karena itu sabar hak untuk pertahankan, karena saat nanti kelak tong dua dipersatukan dalam satu ikatan dan tak mungkin dipisahkan. Betapa istimewanya hari itu tong rasakan. Yeah, sang milik kau dan kau pun milik sa, dan tak ada seorang pun yang boleh memisahkan. Nampilah jauh dari kau isa tak bisa menahan rasa rindu yang kianan menyisa. Oh God, I have it now, bahwa semua rasa ini milik kau. Please stay with me and don't let go, karena sesu terlalu sayang kau. Dan sumpah satra menyesali, bersyukur kau bisa sakenali dengan doa hubungan tong awali. Sungguh mati sa cinta kau sekali. Jangan pernah kau ragu, percaya sa selalu. Cuma kau yang sa rindu, sa ada saat kau perlu. Sebagaimana sa tak tahu terlalu cinta terlalu sayang bagaimana. Kau seperti melodi indah sa mainkan, kau seperti melodi yang merdu sa dengarkan. Kau nada terindah yang tak cita, kau malaikat sempurna yang sa cinta. Kau seperti melodi indah sa mainkan, kau seperti melodi yang merdu sa dengarkan. Kau nada terindah yang sa cita, kau malaikat sempurna yang sa cinta. Di tiap tidur dan bangun kau selalu sa ingat, kau jadi alasan di setiap sa punya semangat. Kau ajari sa untuk tetap kuat, lalu setiap jalan hidup yang begitu berat. Kau pegang sapu tangan dengan erat, kau tuntun sa agar menjauh dari yang gelap. Untuk sa kau wanita yang terhebat, terima kasih Tuhan atas satu karunia yang sa dapat. Semua waktu pun tersita hanya dengan kau, terhabiskan hanya untuk bahagia dengan kau. Sa rindu tetap berada di kopu polo, dan sa percaya bahwa kau adalah sapu jodoh. Sayang sa mau, tong tetap sama-sama, apapun yang terjadi kuat hadapi masalahnya. Karena susah senang sedih, tong doa su berjanji tuk terasa saling meninggalkan. Semua tentang kau sa suka tahui, tak ada lagi yang tersembunyi. Karena itu kau sangat sa cintai, lebih apapun yang ada di dunia ini. Hey, kau seperti gitar yang sa ambil dan mainkan, masih lagu yang sama yang selalu tong nyanyikan. Kau melodi terindah yang sa bunyikan, suatu kebanggaan kau bisa sa dapatkan. Dan sekarang ini sa berjanji, pastikan mau sa menepati. Dan sa mau kau jangan dulu pergi, tetap temani sa sampai nanti. Terspesial pada kau sapu jantung hati, dan hanya dengan kau tak akan sa ganti. Sekalipun sepi sedih datang dan hampiri kau tetap harga mati. Kau seperti melodi indah sa mainkan, kau seperti melodi yang merdu sa dengarkan. Kau nada terindah yang sa cita, kau malaikat sempurna yang sa cinta. Kau seperti melodi indah sa mainkan, kau seperti melodi yang merdu sa dengarkan.